Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith at-tasi' wal-thalathun anwa'u sulhi wa syuruti. Macam-macam bentuk as-suluh, yaitu perdamaian atau berdamai, dan syarat-syaratnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala shurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman rawahu ahlus sunani illa an-nasa'i. Beliau membawakan hadis Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu, berdamai atau perdamaian itu sesuatu yang boleh di tengah-tengah kaum muslimin atau di antara kaum muslimin, kecuali berdamai atau perdamaian dalam hal pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Keberikutnya, orang-orang Islam itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berada di atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Kita lihat barakallahu fikum penjelasannya dari al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jama'a fi hadzal haditsis syarifi بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. telah menghimpun Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia ini bermacam-macam bentuk sulh, perdamaian yang boleh tentunya, dan syarat-syarat yang diletakkan dalam segala muamalat, baik syarat atau suluh perdamaian yang benar atau rusak. Dengan sebuah pembicaraan atau ungkapan yang mencakup semua atau berbagai macam bagian ilmu atau ilmu-ilmu tertentu yang tidak bisa dibatasi. Dalam semua perkara akan disebutkan barakallahu fikum, dalam hal harta, kemudian khilaf antara hak dan satu dengan hak yang lain, sampai kemudian masalah hubungan kehidupan zaujiyah suami dan istri. Kata beliau, dengan sebuah had, definisi atau batasan yang terang benderang. Kata beliau, fa akhbara anna al-asla fi sulhi annahu jaizun la ba'sa bihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa dasar atau asal di dalam berdamai itu adalah boleh, jaizun, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Illa harramal halala au ahallal haram. Kecuali apabila telah berproses perdamaian itu, pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Wa hadza kalamun muhit. Ucapan ini benar-benar mencakup banyak hal. Muhit. Yadkhulu fihi jami'u aqsamis sulh. Masuk di dalamnya semua macam atau bagian-bagian aqsam sulh perdamaian. Wassulhu khair. Perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat baik. Satu, lima fihi min hasmin nizah. Karena berdamai itu akan benar-benar menyelesaikan perselisihan. Menyelesaikan, barakallahu fikum, perselisihan. Yang kedua, di dalam perdamaian itu terdapat salamatil qulub. Ya. Salamatil qulub. Yaitu selamatnya al-qulub, hati. Ketiga, wa bara'atil dhimam, berlepas diri. Ya, dari tanggungan-tanggungan. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semuanya memahami bahwa terlalu banyak perkara yang bisa menimbulkan nizah, perselisihan, terlalu banyak. Ya. Dalam urusan dunia, ya Allah, ya Allah. Makanya barakallahu fikum al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat membahas tentang permasalahan shodiq, pertemanan, ya, barakallahu fikum, beliau menjelaskan, rahimani wa rahimakumullah, susah untuk menemui dan menjumpai yang namanya persahabatan, apalagi ukhuwah, persaudaraan imaniyah. Susah sekali. Di dalam Al-Fawaid beliau menyebutkan, karena semua hubungan itu mayoritasnya dibangun karena kepentingan duniawi. Karena kepentingan, barakallahu fikum, duniawi, rahimani wa rahimakumullah. Dia jadi teman, kenapa? Oh, karena ada hubungan usaha. Dia jadi teman, kenapa? Oh, karena dia pernah ngutang. Lebih dari itu. Maka sekarang untuk mencari pertemanan yang memang benar-benar dibangun di atas, barakallahu fikum, din, agama, itu sungguh amat sangat asing untuk didapatkan dan dijumpai. Ya. Mayoritasnya disebabkan karena urusan duniawi, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita berharap, barakallahu fikum, dengan terus kita belajar, belajar, belajar, dan belajar, ilmu agama, lalu kemudian mendapatkan keberkahannya di dalam hidup, ya wis, jadi orang yang banyak ngalah. Yang kita maksudkan untuk menjaga persaudaraan imaniyah barakallahu fikum. Lebih baik mengalah dalam urusan duniawi selama persahabatan agama itu terus terpelihara barakallahu fikum dan terjaga. Ya, ini butuh kita latihan. Yang kedua, apalagi kaitannya dengan salamatil qulub, keselamatan hati barakallahu fikum. Amalan-amalan besar mulia ada di dalam hati. Sebagaimana di dalam hati itu ada amalan-amalan yang sangat-sangat-sangat membahayakan dan berbahaya. Bagaimana contohnya amalan besar yang terdapat di dalam hati mulia dan agung? Ikhlas. Ikhlas barakallahu fikum ini adalah amalan qalb yang sangat-sangat-sangat tinggi. Dan besar persoalannya. Yang menjadi asas dan dasar penilaian semua gerak-gerik tubuh kita. Makanya oleh karena itu para ulama mengingatkan, ihtimam, memberikan perhatian terhadap amalan batiniyah itu lebih dikedepankan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan lahiriah. Barakallahu fikum. Contoh dari amalan yang sangat-sangat berbahaya dan membahayakan organ-organ tubuh kita, al-kibru, sebuah keangkuhan dan kesombongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengecam dengan kecaman yang keras dengan mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya itu ada sifat al-kibr, kesombongan walaupun sebesar zarrah, ukuran unsur yang paling-paling kecil, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya tahu bahwa kesombongan yang dimaksud barakallahu fikum di dalam hadis ini adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan dan merendahkan orang lain. Kesombongan yang dimaksud. Maka siapa saja yang ada di lubuk hatinya sifat ini barakallahu fikum, maka dia terancam dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa kesombongan ini adalah arkanul kufur. Merupakan salah satu dari empat rukun kekufuran, pilar kekufuran seseorang rahimani wa rahimakumullah, yaitu keangkuhan dan kesombongan yang ada pada dirinya. Apa yang akan pertama kali disasar oleh al-kibr yang ada pada seseorang dari amalan qalb? Kita ingin membersihkannya bersama-sama dengan terus kita belajar dan mengamalkannya. Dengannya kita berbenah apa yang ada di dalam batin terlebih dahulu. Barakallahu fi. Bahwa adanya kibr pada seseorang akan bisa mencegah dia untuk al-inqiyad, memiliki sifat kepatuhan, akan dicegah. Tidak akan mau tunduk kepada al-haq, kepada wasiat al-haq. Tidak akan mau tunduk. Karena sifat al-kibr pada seseorang itu, yang itu merupakan amalan hati yang sangat-sangat berbahaya, yaitu akan mencegah dia untuk mau al-inqiyad, yaitu patuh dan tunduk. Kalau dia memiliki sifat sombong. Yang kedua, yaitu al-hasad. Termasuk dari amalan qalb. Adanya hasad pada diri seorang. Dan ini tentu penyakit yang tidak kalah hebatnya. Yang telah dipergunakan oleh iblis laknatullah alaihi untuk menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, ana khairum min. Saya lebih baikkan dari Adam. Barakallahu fikum. Muncul sifat hasad yang ada pada iblis itu. Sehingga kalau seseorang itu sudah dijangkiti oleh sifat hasad, yaitu hadamu qabulin nasihati. Orang yang sudah memiliki hasad itu berat untuk mau menerima nasihat. Berat, barakallahu fikum. Apalagi yang menasihati itu adalah orang yang dihasadi. Apalagi kalau yang menasihati itu adalah orang yang bersama orang yang dihasadi. Oh, tidak akan mempan. Bahaya dan mengerikan, barakallahu fikum, sifat al-hasad. Ini termasuk dari amalan. Maka kita mencoba membuka sebuah amalan yang akan bisa menyelesaikan itu semua. Apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Wujudkan as-suluh, perdamaian, barakallahu fikum. Berdamai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan terlalu banyak amalan-amalan hati yang sangat-sangat membahayakan. Termasuk di dalamnya al-ghadab. Al-ghadab ini termasuk tiga tadi min arkanil kufur. Rukun dari kekufuran. Kalau orang sudah punya jiwa emosional, maka akan terhalangi dia untuk memiliki sifat al-adl. Memiliki sifat insaf. Dia tidak akan bersifat adil. Apabila, barakallahu fikum, dia memiliki sifat emosional, tidak akan menilai dan menimbang, apalagi menghukumi dengan barakallahu fikum al-adl, yaitu keadilan. Rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamatal afiyah. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa di antara perkara yang akan menjaga keselamatan qulub adalah mewujudkan as-suluh. Kata beliau, fayadkhulu fihi as-sulhu fil amwal. Masuk di dalamnya, di dalam hadis ini, yaitu perdamaian dalam urusan harta. Harta benda. Fil ikrar, dalam pengakuan. Fulan mengaku ini hartanya. Ya. Fulan juga mengaku yang sama. Ini harta saya. Barakallahu fikum. Sehingga terjadi nizak, perdebatan. Kemudian perselisihan yang berkepanjangan. Setelah itu, wis, kita damai saja. Ya. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan suluh. Maka jikalau khilaf tadi terkait dengan pengakuan harta, terjadi perdamaian dan sama-sama ridha, maka itu adalah diperbolehkan. Keberikutnya, bi ayyukirra lahu bidain. Contohnya, dia mengakui dan menetapkan bahwa dia punya hutang. Ya. dia punya bar kelafikum hutang. Yang satu mengatakan tidak. Atau ternyata hutangnya taruhlah 100 ribu, ini mengatakan 50 ribu. Lalu karena khilaf terkait dengan masalah kok kecil sekali sampai harus berkelahi antara kakak dengan adik, misalkan kita damai saja untuk menjaga persaudaraan. Tidak apa-apa. Ya? Ini boleh barakallahu fikum. Au ain atau terkait dengan zat barang. Au haqqin atau hak. Fayusalihuhu anhu biba'dihi au bighairihi. Ya. Lalu kemudian dia melakukan perdamaian dengan sebagian atau dengan selainnya. Dia lakukan perdamaian terkait dengan harta benda itu. Barakallahu fikum. Maka masuk hadis ini ke dalam perbuatan berdamai kaitannya dengan harta benda. Wasulhul ingkar masuk juga di dalamnya adalah perdamaian ingkar, pengingkaran. Bi ayyad da'iya alaihi haqqan min dain aw ain fayunkir. Contohnya dia mengaku bahwa ini adalah haknya. Ya. Barakallahu fikum, apakah hutang atau mungkin zat sebuah barang, lalu dia ingkari. Setelah terjadi dialog yang sangat alot, kemudian khilaf, yattafiqan 'alal musalahah an hadza bi'ainin aw dain aw manfa'atin aw ibra' aw ghairihi fa kullu dzalika jaiz. Kedua orang ini lalu kemudian berdamai. Ya. Berdamai barakallahu fikum pada sebuah barang atau hutang atau manfaat atau pelepasan tanggungan atau selainnya. Semuanya ini adalah boleh barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh yang berikutnya, wa kadzalika sulhu anil huquqil majhula, atau berdamai pada harta benda yang belum jelas dan terang. Bagaimana itu kejadiannya? Ka yakuna bainatsnaini muamalatan tawilatan. Dua orang telah melakukan muamalah, ya, yang sangat panjang. Muamalah ya bekerja sama bentuknya, atau barakallahu fikum penanaman modal atau yang semisalnya, sangat panjang muamalah itu sampai kemudian ishtabaha fiha thubutil haq ala ahadihima au alaihima, tersamar di dalam penetapan hak pada salah satu dari keduanya atau atas kedua-duanya. Ini milik siapa ya? Ini bagaimana? Terus terjadi kesamaran. Au ishtabaha miqdaruhu. Atau ukuran harta itu tidak diketahui berapa sih ukurannya. Ini sedang dalam muamalah. Ya? Bermuamalah bersama temannya. Sampai lupa ukurannya bagaimana? Fayatasalahan ala ma yattafiqani alaih. Lalu keduanya melakukan perdamaian atas kesepakatan. Watiyataharroyanil adla, dan kedua-duanya terus berupaya untuk menghasilkan sebuah keadilan. Itu boleh. Ya. Tapi ini sekarang mahal. Pengamalan hadis ini adalah sangat-sangat mahal dalam kehidupan barakallahu fikum. Apalagi kehidupan yang sedang dikuasai oleh barakallahu fikum kejahilan tentang agama. Kalau saja bagi orang yang sudah mengerti agama, berat untuk kemudian mengamalkan karena memang tingginya kepentingan barakallahu fik. Apalagi kalau kejadian ini di tengah orang-orang awam. sehingga antum melihat saling bunuh membunuh. Barakallahu fikum. Persoalannya kecil. Mungkin antum pernah mendengar khilaf antara dua petani tentang apa? Masukkan air ke sawah. Ya. Berkepanjangan subhanallah sampai maaf-maaf saling cangkul. Sedemikian rupa. Betapa rendah nilai nyawa di tengah kaum muslimin. Betapa rendah nilai kehormatan di tengah kaum muslimin. Rendah sekali. Ya. Jadi dia bisa menghabisi sesaat dengan pedangnya, dengan sihirnya, dengan barakallahu fikum, cara-cara ightial, bunuh senyap. Pokoknya bayar orang. Penting lenyapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai barakallahu fikum. Seorang yang sudah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Belajar. Ya. Menyuruh saudaranya untuk melenyapkan seseorang. Barakallahu fi. Sementara orang ini sudah menjadi bapak tirinya. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan yang sangat-sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Lah, bagaimana lagi kalau di tengah orang-orang awam yang tidak lagi terikat dengan ilmu agama. Semuanya akuisme, emosionalis, ya, kepingin untuk kemudian menang sendiri, kepingin sudah. Nyawa tidak punya nilai apalagi yang namanya kehormatan. Barakallahu fikum. Maka disinilah letak mahalnya ilmu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ilmu kebenaran barakallahu fikum. Dijaga walaupun mungkin dia telah disakiti, dizalimi. Dia tetap untuk kemudian menanggungnya. Tahu. Boleh membalas dengan yang setimpal. Tetapi dia menginginkan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia sabarkan diri. Barakallahu fikum. Lah ini mahal. Nilainya berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada yang akan bisa mewujudkan kebaikan buat dirinya, buat orang lain, buat masyarakatnya, buat negerinya, kecuali orang-orang yang memahami apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Merekalah yang akan menjaga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Upaya-upaya ustaz-ustaz antum, guru-guru antum, barakallahu fikum, untuk terus menyampaikan dakwah kepada para aparatur negara rahimani wa rahimakumullah, terus mereka lakukan sampai detik ini. Sebagai salah satu pesan dan wasiat dari Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, untuk terus menebar dakwah kepada ulatul umur, selain mendoakan mereka barakallahu fikum dari tempat taklim mereka, dari karya-karya tulis mereka, agar Allah Azza wa Jalla memberikan barakallahu fikum perlindungan, penjagaan, bantuan teman-teman yang baik terhadap pemimpin, juga mereka tidak henti-hentinya mengirim barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi usaha-usaha mereka untuk melakukan perbaikan terhadap negeri ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun tantangannya mereka hadapi sangat-sangat hebat. Tapi kita berharap Allah Azza wa Jalla memberkahi negeri kita ini dengan dakwatul haqqi wa da'watu tauhid, wa da'wah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, melihat hal itu, ini adalah hadis yang pengamalannya sangat-sangat berat dan sulit kita jumpai dan temukan. Ya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita memulai dari diri kita sendiri untuk mengangkat kepentingan barakallahu fikum dakwah ini di atas segala-gala kepentingan barakallahu fikum. Lebih tinggi derajatnya dari diri kita, harta benda kita, kehormatan kita, sampai kehormatan guru-guru kita, kepentingan dakwah ini harus diletakkan di atas segala-galanya barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita untuk bisa mengamalkan tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tamamu dzalik, kata beliau, ayuhallila kullum minhum al-akhar. Kesempurnaan perdamaian itu dengan meminta penghalalan salah satu dari dua orang yang khilaf berselisih tersebut. Au yakunu bainatsnaini musyarakatan fi mirats au waqfin au wasiyatin au malin akhar min duyun au a'yan. Thumma yatasalahan an dhalika bima yarayanihi aqraba ilal adli wassawab. Atau mungkin ada dua orang yang bersyarikat dalam hal miras, yaitu harta warisan atau wakaf atau wasiat atau mal yang lain, hutang piutang. Lalu kemudian kedua-duanya itu berdamai dengan memandang dan melihat keputusan yang lebih dekat dari keadilan dan yang benar barakallahu fikum. Wa kadzalika yadkhulu fi dzalik al-musalahatu bainaz zawjayn. Demikian juga hadis ini masuk dalam perdamaian antara suami dan istri. Fi haqqin min huquqi zawjiyah, terkait dengan hak dari hak-hak kehidupan suami istri. Min nafaqatin atau nafaqah, apakah bentuknya dari nafaqah atau kiswa pakaian atau maskan tempat tinggal atau selainnya. Madiyatan au hadirah, dulu ataupun yang sedang terjadi. Barakallahu fikum. Apalagi kita sudah menemukan dan menjumpai bahwa setan benar-benar bersemangat untuk mengobrak-abrik suami dan istri dalam hubungannya barakallahu fikum. Sangat-sangat rahimani wa rahimakumullah, ya, tinggi usaha setan untuk merusak hubungan kedua belah pihak tersebut, antara suami dan istri. Hafizani wa hafizakumullah. Seorang suami di jalan melihat seorang wanita safirah. Safirah, ya barakallahu fikum, wajahnya terlihat. Ya mungkin maaf-maaf, ajmal, lebih cantik dari istrinya. Ya. Setelah barakallahu fikum melihat, tergores di dalam benak dan pikiran. Tidak bisa menghilangkannya dengan astagfirullah. Lalu kemudian terus membawanya pula. Dengan tampak kemudian berupaya untuk astagfirullah dari apa yang telah dilihat. Nah, kalau sudah itu menjadi barakallahu fikum bayangan dan tidak kemudian, ya, khatar, tidak kemudian barakallahu fikum berusaha dilenyapkan dan dihilangkan, rahimani wa rahimakumullah, nanti akan melahirkan iradat. Ini yang tadinya bentuknya barakallahu fikum tergambar di dalam benak, ternyata berubah menjadi iradat, kemauan dan keinginan. Iya. Lah kalau sampai berubah menjadi sebuah keinginan dan kemauan, dibawa untuk hidup lagi bersama istrinya, akan nambah lagi problem. Kemarin masalah ini jadi problem, tambah lagi. Ya, membawa problem dari luar. Barakallahu fikum. Kalau sudah menjadi irada, kemauan dan keinginan, maka iradah ini akan bisa mengantarkan kepada al-af'al, yaitu perbuatan. Kepada perbuatan, barakallahu fikum. Ya. Sudah tidak lagi melihat istrinya, walaupun dia tinggal, tidak mau lagi, tidak bisa lagi senyum, tidak bisa lagi, karena tergambar. Artinya bahwa upaya untuk melakukan pengerusakan terhadap suami istri itu adalah besar. Bisa dari sang suami, bisa juga dari sang istri, terkadang dari pekerjaan, terkadang dari anak, terkadang berbagai macam upaya. Maka harus barakallahu fikum diupayakan untuk membangun hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Wa in iktadatil halu ay yaghudda ahaduhuma an ba'dhi haqqihi. Kendatipun berkonsekuensi untuk kemudian salah satu dari suami istri itu menutup mata dari sebagian haknya. Listifa'i baqiyatihi aw li baqa'i zawjiyah. Ya, untuk kemudian bisa terwujud yang lain. Ya, enggak apa-apa. Anda ambil. Atau untuk melanggengkan kehidupan suami istri. Aw li zawalil fasl, untuk melenyapkan jurang pemisah. Aw li ghairi dzalik minal maqasid, atau selainnya dari tujuan-tujuan, barakallahu fikum. Maka disinilah letak seorang suami untuk menjadi orang akil. Terkadang tiba-tiba tanpa kita ketahui apa sebabnya, ya, tadi sudah di jalan kita diuji, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Sampai di rumah tidak menemukan seperti apa yang kita bayangkan. Ya, adanya kecewa. Barakallahu fikum, sudah tidak menemukan dikasih wajah yang cemberut-cemberut. Cemberut. Wah, memancing emosional. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah, disinilah sekali lagi kedudukan ilmu, barakallahu fikum, untuk selalu mengikat. Mengikat diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekali-kali, terkadang sekali meledak. Seringnya meledak. Sabarnya ya bisa dihitung. Ya, sekarang sabar. Aduh, perih sekali. Enggak meledak. Ya, meledak. Terus meledak. Lebih banyak meledaknya. Artinya, bahwa kita kurang memiliki kesabaran, barakallahu fikum. Semuanya itu kita bisa belajar dari ilmu ini. Untuk mengetahui, barakallahu fikum, diri kita sendiri. Batas kemampuan kita, rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan ucapan al-hukama. Dia menulis di pintunya, alim. Ya? Dia menulis di pintunya. Ya? Jadi, tidak boleh ada yang masuk ke dalam kecuali orang yang mengerti kadar dirinya. Ya, mengerti, barakallahu fikum, kadar dirinya, siapa dia. Ya. Kalau dia sudah mengerti dirinya siapa dia, baru boleh masuk untuk mengambil ilmu. Sampai tertulis, barakallahu fikum. Nah, dengan ilmu ini membawa kita untuk mengenali siapa diri kita, barakallahu fikum. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang ucapan yang mengatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Beliau ulas dengan panjang lebar, barakallahu fi. Bahwa salah satu menjadi sebuah kesempurnaan dalam hidup seseorang setelah dia ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, maka dia bermakrifah mengetahui tentang dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri, barakallahu fikum. Mengenali sifat-sifat yang ada pada dirinya. Mungkin lalai, mungkin cepat emosional, ya syahwatnya tinggi, barakallahu fikum. Dia kenali pintu-pintu yang darinya setan akan masuk. Ya? Kalau seseorang ingin menjadi orang yang mulia syaraf di dalam hidup, maka dia tidak cukup dia memegang ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla, tetapi dia harus mengenali tentang dirinya sendiri. Karena kekurangan yang ada pada diri itu akan menjadi, barakallahu fikum, ya, pengundang dan pemberi jalan masuknya setan untuk melakukan pengrusakan. Sampai beliau menggambarkan seseorang kalau sudah berada di dalam hisn, di dalam sebuah benteng, hati-hati, harus dijaga dengan ketat benteng itu. Karena lawan akan terus berupaya untuk menerobos masuk. Ya, maksudnya dari syayatin. Barakallahu fikum. Dia terus berupaya untuk menerobos masuk. Kalau ternyata ada peluang sedikit, maka dia akan berupaya untuk masuk ke dalamnya. Tiga kemungkinan. Pertama, dia akan menjadi teman Anda di dalam benteng itu. Asyik maksyuk, tidak ada, barakallahu fikum, ya, perlawanan, pengusiran, karena memang sudah ketemu. Oh, ini dia. Atau barakallahu fikum, dia, yaitu benteng yang sudah dijebol tadi itu, dia akan menguasai benteng itu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah sudah. Tidak bisa melawan. Tidak kemudian bisa menyingkirkan, berupaya untuk menyingkir, melawan apa yang itu merupakan kejahatan pada dirinya. Karena sudah dikuasai, barakallahu fikum, oleh lawan. Atau dari dalam benteng itu, yad'u bani jinsih. Dari dalam benteng itu dia menarik terus yang semisal agar terus memenuhi benteng itu. Sungguh amat sangat mengerikan. Perlawanan di dalam hidup ini memang harus terus bersungguh-sungguh. Tidak ada tempat kita kembali kecuali banyak-banyak meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum sekali lagi, bahwa ternyata memang kita dengan ilmu ini sesungguhnya sangat-sangat besar yang dibutuhkan kita terhadapnya. Karena akan bisa dengan ilmu ini meluruskan lahiriah, sebelumnya adalah meluruskan batiniah kita. Makanya tidak ada yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk ditambah oleh Allah Azza wa Jalla kecuali ilmu. Rabbi zidni ilma. Yang kedua, wahai Rabb, tambahkan buatku ilmu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Karena orang yang berilmu ini akan bisa menempati dua posisi. Pertama, posisi orang yang sangat-sangat mulia dan berderajat tinggi dengan ilmu yang dimiliki. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini satu. Yang kedua, dengan ilmu itu dia menjadi orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia tidak mengamalkan ilmu, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membuahkan amal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi ad'u nafsi wa ikhwani wa thullabil ilm, mari kita bersama-sama terus menjaga semangat untuk belajar, belajar dan belajar. Karena sudah disebutkan oleh nas-nas yang sangat banyak bahwa kita tidak akan bisa mewujudkan kebaikan buat diri, kebaikan buat keluarga, kebaikan buat masyarakat, buat negeri kita ini, kecuali dengan ilmu agama kita. Maka nikmat ini harus barakallahu fikum terus kita jaga. Dan tentu saya mengingatkan bahwa sekecil apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan di dalam majlis ilmu ini, ingat bahwa itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fi. Karena termasuk dari perusak amal besar yang kita lakukan di saat kita ru'yatun nafsi, melihat diri mampu, bisa berbuat, sanggup berbuat, berani untuk tampil. Misalkan, nah, ru'yatun nafsi ini yang akan bisa merusak amalan-amalan yang kita kerjakan, barakallahu fi. Maka salah satu untuk menyelamatkan diri agar kita menyadari, mengetahui bahwa setiap kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan benar-benar itu bantuan dari Allah. Tidak ada datangnya dari engkau. Anda mengatakan, "Ana punya niat," itu datang dari Allah. Allah yang membantu engkau untuk meniatkan kebaikan. Allah yang membantu engkau untuk gampang dan ringan melangkah menuju kebaikan. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dengannya terus terjaga ketulusan dan keikhlasan di saat kita berbuat dan beramal, barakallahu fikum. Apa yang saya sampaikan ini adalah faidah fawaid dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, bisa antum melihat di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ya, memang benar-benar fawaid terdapat di dalamnya, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala alam bis-shawab. تفضلوا بارك الله فيكم سبحانك الله.